بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، pada kesempatan ini kita kembali bersama berkumpul di masjid, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Jalla fi'ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan menerima amal ibadah kita, serta memudahkan kita untuk terus dan terus beramal untuk mengisi sisa kehidupan kita yang kita tidak mengetahui berapa lamanya. Pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, Amirul Mukminin fil Hadis, masih Kitabul Adzan bab yang ke-153, bab az-zikri ba'da as-salah. Babu az-zikri ba'da as-salah, bab berzikir setelah salat. Ya, bab berzikir setelah salat. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ada satu catatan penting. Berdasarkan apa yang saya saksikan, saya lihat secara pribadi di tengah-tengah kaum muslimin, yang dilakukan oleh awamul muslimin, orang-orang awam kaum muslimin, adalah mengutamakan doa setelah salat. Ya, mengutamakan berdoa setelah salat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian beberapa saat setelah itu dia menengadahkan tangan, kemudian selesai berdoa pergi. Ya. Selesai berdoa, dia meninggalkan tempat sholat dan pergi melakukan aktivitas duniawi. Padahal yang merupakan tuntunan Nabi SAW setelah sholat berzikir. Setelah sholat berzikir, ini bukan satu dua kali kita lihat orang-orang yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan, terutama salat zuhur, ya, selesai ini terjadi, baik imamnya membimbing berzikir, berdoa dipimpin oleh imamnya ataupun tidak. Ya, ataupun tidak. Yang merasa yang imamnya memimpin berzikir dan berdoa dan merasa itu terlalu lama, maka dia menyendiri dan merasa cukup dengan berdoa saja. Atau yang imamnya tidak membimbing berzikir dan berdoa, tidak berjamaah, tentu lebih banyak yang melakukan yang seperti ini, yaitu selesai salam kemudian menengadahkan tangan berdoa, kemudian selesai berdoa berangkat atau pergi melakukan aktivitas masing-masing. Ini di luar tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Al-Imam Al-Bukhari di samping membantah dengan bab ini, ya, sebuah perkara, dia juga menekankan bahwa setelah sholat berzikir. Ya. Apakah ada doa? Ini yang menjadi perselisihan para ulama. Ya. Dari dalil yang kita telusuri, yang kita teliti, tidak ada yang menunjukkan bahwa Nabi SAW berdoa. Ya. Sementara dalam zikir itu sendiri terkandung doa. Untuk menyengaja beribadah doa dengan menengadahkan tangan, kita tidak menemukan ada riwayat yang menjelaskan demikian. Inilah alasan ahli ilmu yang mengarahkan bahwa tidak ada doa khusus, tidak ada ibadah doa setelah berzikir. Ya. Dan yang mengatakan bahwa sah-sah saja berdoa, karena memang berdoa itu tidak ada waktu atau penetapan waktu dilarang berdoa. Tidak ada. Doa itu perintah Allah dan tidak ditetapkan waktunya. Bila mana tidak di waktu tersebut, maka tidak dibenarkan berdoa. Ini dalil umum. Ya. Doa itu perintah mutlak. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Tidak ditetapkan waktunya. Wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, berdoalah kepada Allah, memperbanyak doa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini di antara dalil juga yang membolehkan untuk berdoa setelah salat dan setelah berzikir salat, setelah salat. Membolehkan berdoa karena memang ibadah yang mendahului doa itu ibadah yang mulia. Salatnya yang merupakan isinya doa dan zikir, baik itu zikirnya badan. Salat itu zikir badan, zikir jasmani. Terkandung juga zikir jasmani di samping dia memang zikir qalbi, zikir lisan. Mulai dari Allahu Akbar itu semuanya zikir lisan, ucapan-ucapan lisan, zikir qalbi, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir badani, badan. Ya, zikir badannya itu pengagungan terhadap Allah dengan berdiri, menunduk, kemudian bersedekap, memuliakan dan mengagungkan Allah, rukuk juga demikian, sujud apalagi. Ya. Ini ibadah yang mulia. Kemudian zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi setelah salam, seperti yang akan kita pelajari nantinya. Kemudian berdoa setelahnya. Berdoa setelahnya. Karena dua ibadah tersebut ibadah yang mulia dan itu perbuatan baik yang luar biasa, maka sah-sah saja dia berdoa setelah salat dan setelah berzikir. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, dan kebaikan yang dilakukannya adalah salat dan berzikir. Ini dalil atau alasan sebagian ulama yang membolehkan. Silakan. Ya, tetapi jangan dinyatakan bahwa itu adalah paket dari tuntunan salat lima waktu. Bila mana tidak berdoa, maka tidak sempurna ibadah salat fardunya. Ini tidak ada dalil yang menegaskan. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa itu bukan tuntunan. Bukan tuntunan Nabi SAW. Maksudnya tidaklah sifat salat yang diajarkan Nabi SAW menambahkan berdoa. Kemudian tidak merutinkan. Karena kalau merutinkan terus merasa bahwa akan menghasilkan keyakinan. Nanti suatu saat setelah bertahun-tahun lamanya tidak sempat dia berdoa setelah salat, akhirnya merasa kekurangan. Nah, ini juga perlu kita berhati-hati. Ya. Tetapi kalau seandainya ada yang berdoa, jangan, bagi yang merasa menyatakan bahwa itu bukan tuntunan, bila mana ada yang berdoa kita sudah bisa jadi berlapang dada, tetapi terus memberikan pandangan-pandangan yang lebih utama, memberikan pencerahan-pencerahan yang lebih melapangkan dada, dan tidak ada ponis bid'ah di sana, ya. Kecuali orang yang mengambil kesimpulan sebuah pemikiran mengatakan yang tidak berdoa justru bid'ah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Bila mana ada pemikiran demikian, maka pemikirannya itu yang bid'ah. Yang menyatakan tidak berdoa setelah selesai salat fardu berzikir adalah bid'ah, perkataan itu yang bid'ah. Tidak ada satupun Pernyataan ini keluar dari Nabi, dari para sahabat, dari ulama-ulama terdahulu. Ini yang perlu kita catat sebelum kita masuk ke pembahasan ini, karena memang ada makna bahwa Imam Bukhari menekankan masalah ini, bahwa setelah sholat berzikir, setelah sholat berzikir, di samping nanti akan kita ketahui apa tujuan yang lain dari Imam Bukhari membuat bab ini. Ya. Baik, kita masuk. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 841. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ishaq bin Nasr qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana ibn qala akhbarana ibn Jurayj qala akhbarani Amr anna Aba Ma'badin maula ibn Abbas أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Ini pernyataan Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas mengeluarkan pernyataan bahwa mengeraskan zikir, mengerahkan suara. Nah, ini yang juga dijelaskan oleh para ulama dari maksud Imam Bukhari membawakan bab ini, bahwa disyariatkannya mengeraskan suara. Mengangkat suara, meninggikan suara. Rafa'a mengangkat. Ya. Rafa'a mengangkat atau meninggikan. Ya. Bahwa mengangkat suara dengan zikir ketika selesai manusia dari salat fardu minal maktubah. Ya, minal maktubah. Al-maktubah maksudnya salat fardu, salat yang diwajibkan. Ini juga kata-kata al-maktubah di sini dalam ungkapan Ibnu Abbas menjadi alasan sebagian para ulama bahwa berzikir itu hanya untuk salat fardu. Berzikir itu hanya untuk salat fardu, adapun salat sunnah tidak. Ya. Kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah keadaannya di masa Nabi. Maksudnya selesai salat terdengar suara keras. Ya, awalnya kan para jamaah mengikuti imam dan tidak ada terdengar suara jamaah makmum berjamaah ketika berjamaah dengan Nabi kecuali amin. Nah, setelah selesai salat terdengarlah gemuruh. Dengan apa? Dengan bacaan zikir. Ya. Ini yang ditegaskan oleh Ibnu Abbas di sini, ya. Di masa Nabi SAW nanti akan ada catatan para ulama termasuk Ibnu Hajar menukilkan perkataan ulama yang lain untuk mengarahkan perkataan Ibnu Abbas. Sebelum itu saya berikan beberapa catatan. Yang pertama, Ibnu Abbas adalah sahabat kecil. Ibnu Abbas sahabat kecil. Kalau dia berada di sab, kalau dalam sholat berada di sab, pada umumnya dia berada di sab di belakang, ya, karena usianya. Dia pun sendiri mungkin merasa tidak pantas berada di satu sab dengan sahabat-sahabat yang sudah tua-tua. Ini antara alasan para ulama. Atau di antara catatan para ulama untuk digarisbawahi mengarahkan pernyataan ini. Yang pertama, Ibnu Abbas itu tidak mendengar suara Nabi karena dia jauh di belakang sab yang terkebelakang, sehingga dia mengetahui selesainya Nabi dari salat itu dengan suara takbir, zikirnya para jamaah atau makmum yang ada di depannya. Ya, ini yang dimaksud bahwa dia mengatakan ketika manusia selesai dari sab, bukan Nabi. Ketika manusia, maksudnya para sahabat, selesai dari sholat, dia tahu selesainya karena dia jauh di belakang dan tidak mendengar salamnya Nabi. Dia tahunya adalah ketika orang sudah mulai mengeraskan suara, karena yang sebelumnya mereka tidak dibenarkan untuk mengeraskan suara. Terdengarlah suara yang diangkat, yang tujuannya adalah membaca zikir. Nah, ini yang perlu kita ketahui dari hal-hal yang berhubungan dengan pernyataan Ibnu Abbas ini. Dia tidak langsung mendengar salamnya Nabi karena dia berada di sab yang belakang-belakang. Kemudian tahunya dia selesai sholat adalah selesainya atau terdengarnya suara para jamaah dengan bacaan zikir. Ya. Inilah makna dari perkataan tersebut. Kemudian waqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu a'lamu idhan sarafu bidhalika idha sami'tuhu. Adalah saya mengetahui apabila mereka selesai dari sholatnya, dari hal itu, ketika saya sudah mendengar suara mereka, suara para sahabat di depan. Ya. Baru dia mengetahui bahwa selesai sholat, baru dia salam. Ya. Karena salamnya Nabi di depan itu tidak terdengar oleh beliau. Ya, karena beliau berada di sab yang belakang dan tahunya adalah ketika terdengar suara yang diangkat dalam berzikir oleh jamaah-jamaah di depannya, di sab-sab yang di depannya. Ini hadis yang pertama. Walaupun memang ada mengarah kepada pernyataan tadi bahwa dikeraskan. Kemudian yang berhubungan dengan bab kita jelas sekali ya. Kalau tidak ada zikir setelah sholat, maka semuanya diam. Dan Abdullah bin Abbas tidak akan tahu Nabi selesai dari sholatnya, kecuali mungkin sebagian yang berdiri. Ya, apalagi sahabat-sahabat yang dikenal dengan Sur'an al-Qawm atau Sur'an al-Qawm, orang yang segera pergi setelah selesai sholat. Tahunya Ibnu Abbas selesai sholat dari orang gerakan orang tadi. Ternyata tidak, tetapi dari suara zikir yang diangkat, menunjukkan bahwa apa yang ditegaskan oleh Imam Bukhari dalam bunyi bab atau zikir setelah salat itu yang berlaku di zaman Nabi, di zaman para sahabat, bahwa setelah salat mereka berzikir. Andai kata berdoa dengan suara lirih, dengan suara berbisik-bisik, maka tidak akan mungkin ini pernyataan Ibn Abbas. Dia mengatakan mengangkat suara dengan zikir, bukan dengan doa. Ya. Dan doa itu di antara tuntunannya adalah dengan suara lirih, dengan suara yang lembut. Ya. Bahkan Nabi SAW mengingatkan para sahabat yang mengangkat suaranya ketika memanggil Allah. Ya. Irba'u bi'anfusikum, sayangilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak memanggil zat yang ghaiban, yang tidak ada, artinya jauh dari kalian, atau zat yang tuli. Ya. Kalian memanggil zat yang maha mendengar. Ini tentang tuntunan doa. Adapun zikir, itu yang terdengar oleh Ibnu Abbas, bahwa mereka mengeraskan suaranya ketika selesai sholat, dan itulah tanda oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi sudah selesai sholat, karena dia tidak mendengar salamnya Nabi dari sholat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama, pernyataan Ibnu Abbas. Apakah ini hadis Nabi? Hah? Karena kita tahu bahwa yang definisi hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, sifat dan persetujuan. Ya, misalnya Nabi berkata, Nabi berbuat begini, dan bagaimana keadaan Nabi SAW, akhlaknya, bentuk tubuhnya, kemudian Nabi SAW menyetujui apa yang diperbuat oleh sahabat. Ini semuanya hadis. Sementara yang sekarang ini, hah? Hah? Hadis ini. Mana tanda hadisnya? Ini perkataan Ibn Abbas. Ya. Dia bercerita bahwa saya mengetahui selesainya orang sholat dengan suara keras berzikir terdengar di depan. Ya. Suara keras berzikir bisa jadi nabi, bisa jadi sahabat-sahabat yang lain, bisa ya. Yang zahir dari hadis ini adalah para sahabat makmum. Hah? Mengeraskan suara itu. Para ulama memberikan kunci di sini adalah perkataan kana ala ahdin nabi. Adalah di masa nabi, ya. Menyandarkan kepada masa nabi ini nampaknya Imam Bukhari lebih membawa hadis pernyataan Ibn Abbas ini kepada hukum hadis marfu, sehingga dia letakkan di sini, diletakkan dalam kitab sahihnya, karena kitab sahihnya di sini semuanya hadis marfu, hadis yang diangkat kepada Nabi SAW. Berarti di sini dia mengambil kesimpulan bahwa perkataan Ibn Abbas kana ala ahdin nabi, di masa nabi, menunjukkan bahwa itu hadis marfu. Dia menyatakan demikian. Ini sebabnya diangkatnya hadis ini kepada Nabi, yaitu pernyataan Ibn Abbas di masa Nabi. Ya, di masa Nabi. Dan itu tadi, kalau itu terjadi di masa Nabi, bila mana itu sebuah kesalahan, Nabi tidak akan mungkin membiarkan. Ya, tidak akan mungkin Nabi membiarkan. Nabi SAW tidak akan mendiamkan kesalahan. Berarti ketika dia itu tetap berlanjut, maka disetujui oleh Nabi. Ini yang membuat dia dijadikan atau dihukumi menjadi hadis marfu'. Ya, hadis marfu'. Hadis yang kedua masih juga pernyataan Ibn Abbas, ya, tetapi lebih spesifik. Kalau tadi kan mengangkat suara dengan zikir. Hadis yang kedua ini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Amr qala akhbarana Abu Ma'bad an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu a'rifu qida' salatin nabiy sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Ya. Aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan takbir. Ya. Saya akan hilangkan dulu keraguan-keraguan bahwa yang dimaksud dengan takbir ini bukan selesai salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar, tidak. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Kata para ulama, yang dimaksud dengan ucapan takbir yang merupakan yang dijadikan tanda oleh Ibn Abbas sebagai selesainya Nabi salat, itu takbir zikir. Takbir apa? Takbir zikir. Bukankah ketika zikir kita mengucapkan takbir? Iya, setelah subhanallah, setelah alhamdulillah, apa? Allahu akbar. Ya. Dan Nabi SAW sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa ketika berzikir dengan siapa bisa yang ada yang apa mengurusinya? Ya. Walaupun suaranya kecil tapi mengganggu. Ya. Mengganggu. Nabi SAW ini di antara riwayat yang lain menjelaskan bahwa ucapan takbir Nabi ketika dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu lebih keras dari dua kalimat sebelumnya. Lebih keras, lebih tinggi suaranya daripada dua kalimat subhanallah dan alhamdulillah sebelumnya. Sehingga yang terdengar oleh Ibn Abbas yang jauh di belakang takbir itu, wah ternyata Nabi sudah selesai. Karena para sahabat yang lain pun didengar oleh Ibn Abbas tadi selesainya salat dengan bacaan zikir. Sementara yang dia dengar dari Nabi, yang terdengar suara Nabi takbir itu. Ya. Yang lainnya sebelumnya tidak terdengar oleh Ibn Abbas karena dia kecil, kemudian dia disap yang di belakang-belakang. Sementara pengeras suara seperti zaman-zaman kita sekarang ini tidak ada, maka yang terdengar dari suara Nabi takbir itu saja. Sebelumnya sebanyak itu yang diucapkan Nabi tidak terdengar oleh Ibn Abbas. Dia menandakan terdengarnya olehnya suara Nabi ketika selesai sholat adalah takbir itu. Bukan selesai sholat dengan ucapan takbir setelah salam lalu takbir, tidak ada. Bukan itu yang dimaksud. Dan tidak dipahami oleh para ulama dahulu apa yang merupakan zahir dari pernyataan ini. Tidak ada satu pun ulama yang memahaminya bahwa ya, tanda selesainya sholat menurut Ibnu Abbas yang dilakukan Nabi SAW adalah takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tidak ada. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Bisa dipahami? Ini jangan nanti sampai keliru. Karena memang ada yang memahami demikian. Ada yang memahami demikian bahwa selesai salam takbir. Kok bisa dilakukan itu, Pak? Ada dalam hadisnya dalam Sahih Bukhari. Ya. Padahal maksudnya adalah tanda yang dijadikan Ibn Abbas Nabi, yang terdengar oleh Ibn Abbas dari suara Nabi selesai salat adalah takbir. Selainnya tidak didengar oleh beliau. Kenapa? Karena dia jauh di belakang sabnya. Kemudian Nabi juga tidak mengangkat suara baik ketika salam. Jadi salam orang di belakang itu mengikuti salam orang di depan. Ya. Kemudian di riwayat yang sebelumnya, yang mungkin sama-sama satu riwayat, Ibn Abbas mengatakan mengangkat suara dengan zikir itulah tanda bagi saya selesainya orang dari sholat. Digabungkan antara dua pernyataan ini, maka yang dimaksud dengan pernyataan kedua bukan ucapan yang diucapkan setelah salam, yaitu takbir, bukan. Tetapi Ibnu Abbas baru mendengar suara Nabi selesai sholat fardu adalah takbir. Takbir Nabi SAW yaitu takbir setelah ucapan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nah, ketika takbir yang terakhir itu baru terdengar karena Nabi memang meninggikan suaranya ketika bertakbir. Meninggikan suaranya ketika mengucapkan takbir tersebut. Terdengar oleh Ibnu Abbas. Ya. Ini yang perlu kita ketahui dan jangan sampai gagal paham sehingga nanti penerapan-penerapan yang baru di tengah-tengah masyarakat yang membuat masyarakat semakin antipati. Ya. Menganggap jelas ini adalah kekeliruan yang fatal. Ya. Berdasarkan hadis Thauban dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Jelas hadis ini, tegas. Ya. Adapun takbir ini adalah pernyataan Ibn Abbas dan diarahkan bahwa yang dimaksud adalah apa yang didengar oleh Ibn Abbas dari suara Nabi. Ya. Setelah selesai salat, yaitu takbirnya. Bukan takbir itu yang diucapkan setelah salam. Langsung. Ya, bukan itu yang dimaksud. Ini yang perlu kita ketahui dari pernyataan Ibnu Abbas yang kedua. Yang bila mana kita bawakan ke bunyi bab, ya, ke bunyi bab menunjukkan adanya zikir setelah sholat. Adanya zikir yang di antara zikirnya takbir tadi yang didengar oleh Ibnu Abbas yang jauh di belakang. Ya, takbir yang dibaca oleh Nabi setelah sholat fardu. Nah itu yang didengar oleh Ibn Abbas. Walaupun sebelumnya ada bacaan-bacaan yang lain yang nanti akan kita pelajari di hadis-hadis setelah ini. Jadi dua hadis ini pernyataan Ibn Abbas menunjukkan apa yang ditegaskan oleh Imam Bukhari di bunyi bab berzikir setelah sholat. Kedua-dua pernyataan itu, baik yang pertama maupun yang kedua, walaupun Ibn Hajar mengarahkan bahwa itu semuanya pernyataan satu, kemudian dipisah. Ya, kemudian dipisah. Yang menunjukkan bahwa ada zikir setelah sholat dan disyariat, dan justru yang disyariatkan setelah sholat itu adalah berzikir. Ya, baik, kita baca riwayat yang hadis yang ketiga di bawah bab ini 843. Ini salah satu dari bacaannya ya. Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibn Abi Bakar قال حدثنا معتمر عن عبيد الله an Sumayyin. Sumayyin ini nama orang. An Sumay. Ya. An Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'al fuqara'u ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين. Sampai di situ hadisnya. Kemudian fakhtalafna, ini pernyataan Abu Hurairah, fakhtalafna bainana faqala ba'duna nusabbih thalathan wa thalathin ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين. Ini sebagian dari zikir yang tadi ditegaskan oleh Ibn Abbas bahwa setelah salam itu zikir, makmum berzikir, imam berzikir. Ya. Makmum berzikir dan imam berzikir. Dan ada catatan yang mungkin baru saya dapatkan sekarang ini, bahwa ketika tidak seimbang, tidak seiring zikirnya makmum, dan bahkan yang terdengar oleh Ibnu Abbas hanya takbir saja dari bacaan Nabi, bacaan zikir Nabi setelah salat, menunjukkan bahwa zikir itu tidak dipimpin. Ya. Andai kata dipimpin, maka tidak akan mungkin terdengar oleh Nabi takbir, oleh Ibn Abbas takbirnya Nabi. Kalau seandainya dipimpin, bahwa yang didengar hanya bacaan makmum saja. Ya. Tidak terdengar oleh Ibn Abbas bacaan takbir Nabi. Tidak akan mungkin nampak jelas takbirnya. Karena kalau seirama tidak akan mungkin terdengar. Karena takbir yang lain akan mengalahkan suara Nabi. Tetapi karena tidak sama yang dibaca, terdengar oleh Ibn Abbas takbirnya Nabi. Berarti mereka tidak satu suara. Tidak satu suara. Ini juga penting kita ambil. Kemudian kita sekarang tahu bahwa di antara yang dibaca setelah selesai sholat fardu itu adalah bertakbir, tasbih, tahmid, dan takbir. Seperti hadis ini. Hadis ini dimulai dengan keluhan orang-orang fakir di zaman Nabi, fuqara. Jadi ternyata orang fakir dahulu juga mengeluh. Ya. Tetapi coba dicatat keluhan apa yang mereka sampaikan kepada Nabi SAW. Bukan keluhan kekurangan rezeki, bukan keluhan ketika tidak masih banyaknya tunggakan-tunggakan. Ya, karena banyak hutang. Nah, keluhan mereka tentang berkurangnya atau tidak bisanya mereka bersaing dengan orang kaya dalam mengejar surga. Itu yang mereka keluhkan. Kata Abu Hurairah, dan sebagian riwayat mengatakan bahwa yang termasuk mengeluh di sini adalah dia. Dia termasuk dia yang disebutkan oleh Sumai yang datang kepada Nabi SAW. Abu Dzar. Kemudian kalau tidak salah ada seorang sahabat lagi, Zaid bin Thabit atau yang lainnya, di antara yang datang dari fuqara. Karena yang dimaksud umumnya orang muhajirin. Karena memang Allah menyematkan kata fakir kepada muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Dan ashabus suffa umumnya muhajir. Ya. Yang disediakan tempat khusus oleh Nabi ketika mereka tidak mampu untuk memiliki rumah. Dan mereka juga tidak punya keluarga. Lalu Nabi SAW sediakan tempat yang dikenal dengan mereka ini, diistilahkan dengan ashabus suffah. Yang sebagian orang terkadang diantara yang menjadikan alasan di penamaan sufi, kepada mereka, dan ini tidak cocok, sama sekali tidak cocok. Kalau sufi itu dinisbatkan kepada mereka, tentu bukan sufi, sufi tetapi sufi. Ya. Bukan sufi tetapi sufi, karena suffah. Fa'nya bertasdid, ashabus atau ahlus suffah. Nisbatnya sufi. Ya. Ini yang perlu diketahui. Maka mereka ini datang, ja'al fuqara'u ila nabi SAW, datang menjumpai nabi, kemudian mereka mengatakan, dhahaba ahlud duthur minal amwali biddarajatil ula wan na'imil muqim. Ini keluhan mereka, orang-orang yang memiliki duthur, kekayaan yang banyak, yang besar, orang-orang kaya yang memiliki harta yang melimpah, telah mengeruk dhahaba bi, membawa dhahaba bihi, membawa dhahaba biddarajatil ula, membawa derajat yang tinggi, wan na'imil muqim, membawa nikmat yang abadi, maksudnya di surga. Mereka punya kelebihan yang luar biasa untuk mencapai tingkat yang tinggi dan bahagian yang banyak di surga nanti. Keluhan orang-orang fakir ketika itu. Ya. Kata mereka, yusalluna kama nusalli. Kalau salat, ya, kami salat, mereka juga salat, berarti tidak ada kelebihan kami dalam ibadah salat, sama. Kami salat, mereka bisa salat. Wa yasumuna kama nasum. Kalau kami puasa, mereka juga berpuasa. Jadi tidak ada kelebihan kami. Walahum fadlun min amwalin. Tetapi mereka punya kelebihan, punya harta yang berlebih, yahujjuna biha. Mereka menggunakan harta itu untuk haji. Ini orang kaya yang boleh diirikan. Ya. Iri yang dibenarkan dalam agama ketika orang kaya menggunakan hartanya untuk kebaikan, untuk ketaatan. Tapi kalau orang kaya dengan kekayaannya saja tanpa ada ketaatan, kebaikan dalam hartanya, ini haram dan termasuk iri yang tercela. Ya. Yahujjuna biha, mereka menggunakan hartanya untuk haji, untuk umrah, wa ya'tamirun, untuk berjihad, mendanai jihad di jalan Allah, bahkan bersedekah. Ya, ini yang kami tidak mampu. Dalam sholat kita sama-sama seiring, dalam puasa pun demikian, dan kami tidak punya kelebihan dalam puasa, dalam sholat dari mereka, tetapi mereka punya kelebihan dengan harta mereka yang berlebih, yang melimpah. Mereka bisa haji, bisa umrah, bisa mendanai perjuangan untuk menegakkan agama Allah, bisa bersedekah sebanyak-banyaknya. Sekarang ini bisa membangun masjid, bisa mendanai usaha-usaha sosial untuk menyantuni, untuk melapangkan kesempitan orang-orang fakir, sementara kami tidak mampu. Ya, ini yang mereka keluhkan. Kemudian Nabi SAW memberikan mereka arahan. Qal, ala uhadithukum. Maukah kalian saya sampaikan, saya beritahukan. In akhaztum, jika kalian mengamalkan. Adraktum man sabakakum. Ini saya, kalian akan akan menyaingi orang yang telah mendahului kalian. Maksudnya yang telah tinggi, lebih dahulu, lebih tinggi derajatnya atau amalannya dari kalian. Walam yudrikum ahadun ba'dakum. Ya. Dan tidak akan ada yang bisa menyaingi kalian dari orang-orang setelah kalian. Ya. Wa kuntum khaira man antum baina dhahranai. Dan kalian sebaik-baik orang yang kalian berada di tengah-tengahnya. Maksudnya kalian dengan apa yang saya sampaikan nanti menjadi orang yang terkedepan, orang yang menonjol, ya, dengan ketaatan dan kebaikan. Illa man amila mithlahu, kecuali orang yang berbuat, beramal seperti amalan yang saya sampaikan nanti. Kalau mereka sama, berarti sama dengan kalian. Kalau tidak, maka kalian tidak akan bisa tersaingi, tertandingi oleh siapapun juga. Ya. Apa itu amalannya? Ini dia. Tusabbihuna, bertasbih. Watahmaduna, bertahmid. Watukabbirun. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Khalfa kulli salatin di belakang setiap sholat. Ini umum ya kata sholatnya, tetapi para ulama mengarahkannya kepada sholat fardu. Ya. Adapun bila mana dilakukan setelah sholat sunnah, berdasarkan hadis ini juga tidak mengapa, tetapi jangan dirutinkan, karena ada dalil yang menegaskan bahwa itu dilakukan pada sholat fardu, seperti yang tadi kita sampaikan dari pernyataan Ibnu Abbas. Dan bahkan dalam riwayat lain ada penegasan bahwa itu sholat fardu. Ya, tetapi bila mana dilakukan membaca tasbih, tahmid dan takbir ini setelah selesai sholat sunat misalnya, ya, ada yang melakukannya dan tidak merutinkan, maka tidak mengapa, wallahu alam. Ya, berapa jumlahnya? 33. Salasan wa salasin. Inilah solusi yang diberikan oleh Nabi kepada fuqara tadi. Ya, selesai dan mereka sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, kemudian setelah selesai pembelajaran atau arahan yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, ternyata mereka sesama mereka berbeda pendapat. Fakhtalafna bainana. Maka terjadilah perbedaan kesimpulan. Ini menunjukkan bahwa jangankan di pengajian kita, majelis ta'lim kita, ya, di tengah para sahabat juga karena berbedanya kepala, berbedanya daya ingat, berbedanya daya pemahaman, sehingga membuat mereka berbeda pendapat. Ya. Di tengah-tengah para sahabat. Ini ketika Nabi selesai kan mereka semuanya mendengar. Cuma setelah selesai mereka berbeda. Fakhtalafna bainana. Ada yang mengatakan nusabbih thalathan wa thalathin wa nahmad thalathan wa thalathin wa nukabbir arba'an wa thalathin. Ada yang berpendapat tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 34. Dan ini benar ya. Karena memang dalam sebagian riwayat, apalagi ketika Nabi mengajarkan ini kepada Fatimah dan Ali, ketika Fatimah meminta pembantu kepada Nabi SAW, maka Nabi memberikan tuntunan ini, yaitu sebelum tidur membaca ini, tasbih, tahmid dan tahlil. Tahlilnya 34 kali. Ya. Tahlilnya 34. Jadi pemahaman yang seperti ini muncul dari mereka karena memang mereka menyimpulkan ke arah yang tadi. Ada yang mengatakan bahwa dua kalimat sebelumnya, tasbih dan tahmid itu 33 jumlahnya, sementara takbir 34. Karena ada pengetahuan sebelumnya. Mereka tidak terlalu perhatian dengan pernyataan Nabi tadi sehingga menyimpulkan demikian. Karena terjadi perbedaan pendapat tadi, faraja'tu ilaih. Abu Hurairah tidak puas radhiyallahu taala anhu, maka dia balik kepada Nabi lagi. Kemudian dia mendapatkan jawaban tegas dari Nabi. Taqul, kata Nabi, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Engkau ucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna thalathan wa thalathin. Ucapkan tiga kalimat tadi yang keseluruhannya, ketiga-tiganya engkau ucapkan 33. Baik secara bersamaan, dalam hadis kan bersamaan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau sudah 33 kali, berarti satu persatu dari kalimat tadi berapa kali jadinya? 33. Ya. Kemudian secara terpisah juga seperti yang pertama dan juga riwayat-riwayat yang lain, secara terpisah juga demikian. Ini tuntunannya juga bahwa keberagaman dalam masalah ini, bila mana ada hadis yang menjelaskan, ini suatu hal yang biasa. Ya. Mengucapkan sekaligus seperti tadi sebanyak 33 kali kemudian tutup dengan la ilaha illallah tidak mengapa, kemudian memisahkan satu persatu, satu persatunya diucapkan 33 kali juga tidak mengapa. Karena kedua-duanya dituntun oleh Nabi SAW. Hadis ini, kaum muslimin, kaum muslimat, catatan yang pertama yang harus kita ambil adalah di antara bacaan zikir dalam sholat. Di antara bacaan zikir setelah salam. Yaitu tasbih, tahmid, takbir. Ya, tasbih 33 kali, tahmid yaitu tasbih maksudnya subhanallah, tahmid adalah alhamdulillah, takbir adalah Allahu Akbar. Ya, dibaca 33 kali. Ini bacaan sebagian bacaan zikir setelah salat. Kemudian hadis setelahnya. Ya. Adapun faedah-faedah mungkin sebelum kita pindah ke hadis setelahnya, faedah-faedah yang mungkin sebagiannya telah kita perdengarkan tadi, bahwa orang-orang fakir, ya, di masa dahulu, di masa Nabi SAW adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang yang ahli dalam beribadah. Mereka punya kesempatan karena tidak banyak mengurusi harta untuk banyak beribadah. Akan tetapi yang sangat mengagumkan juga, orang kaya juga bukan artinya orang yang lalai beribadah. Ternyata dalam ibadah-ibadah biasa mereka juga sama dengan orang-orang fakir. Ya. Salat mereka menjaga salatnya, puasa juga demikian, dan bahkan mereka punya kelebihan dengan ibadah mali, ibadah harta. Inilah kelebihan mereka. Ini menunjukkan bahwa bagaimana gambaran orang-orang punya, yang punya harta dan kelebihan harta di zaman Nabi SAW, yang mana mereka benar-benar pergunakan harta untuk berpacu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Berlomba. Ya, jadi ma'asyiral muslimin, ini catatan penting bagi kita, bahwa orang-orang fakir yang baik, yang saleh, yang bertakwa boleh iri kepada orang kaya, tetapi orang kaya yang bagaimana? Orang kaya yang benar-benar memanfaatkan harta yang Allah berikan kepada mereka untuk berlomba-lomba mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun iri karena banyaknya harta orang, ini sudahlah, harta itu adalah harta dunia yang fana, yang akan habis, yang akan punah, yang akan ditinggalkan, yang akan dihancurkan bersama hancurnya alam ini nantinya. Yang kedua, bahwa iri terhadap itu berarti kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala karena rezeki ini sudah pembahagian yang dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berlebih, tidak akan berkurang. Si fulan yang mendapatkan kelebihan itu Allah yang menjatahkan. Ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagikan kehidupan mereka. Sebagaimana Allah membagi usia mereka yang membuat mereka berbeda-beda umurnya, sebegitu pula Allah membagi rezeki mereka. Di antaranya Allah lapangkan rezekinya, sebagian Allah sempitkan rezekinya. Bila mana ada orang fakir yang protes dengan atau yang iri dengan kekayaan seseorang atau kelebihan harta orang kaya, maka dia secara tidak langsung protes kepada Allah. Kenapa Allah menjadikan dia kaya sementara saya tidak? Ya, ini yang perlu kita catat dari keadaan tadi. Kemudian keutamaan zikir. Keutamaan zikir yang luar biasa, yang tidak akan tertandingi oleh ibadah apapun juga. Bahkan dalam hadis yang lain yang sahih juga, Nabi SAW memberikan beberapa keutamaan berzikir yang luar biasa. Nah, ini juga perlu kita catat, bahwa berzikir itu adalah ibadah yang sangat mulia. Makanya Nabi SAW menasihatkan kepada seseorang, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bangun tidur, berzikir keluar rumah, masuk rumah, ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, hendak makan, hendak memakai pakaian, menaik ke kendaraan, ya. Masuk masjid, keluar masjid, mau makan, selesai makan. Ya. Di pagi hari, di petang hari, hendak tidur dan seterusnya. Sekian banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan subhanallah, semuanya adalah menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Dan bertasbihlah di pagi dan di petang hari. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa catatan selain dari hal yang berkenaan dengan bab bahwa disyariatkan berzikir setelah selesai salam, salat fardu, kemudian sebahagian bacaannya adalah tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali satu ketiga-tiganya, wallahu alam. Hadis berikutnya 844, ini hadis terakhir di bawah bab. Imam Muslim, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Warrad katibil Mughirah bin Syu'bah qala amla alayya al Mughirah bin Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Ini di antara bacaan zikir setelah salat ya. Wa qala Syu'bah an Abdul Malik ibn Umair bihada wa an al-Hakam an al-Qasim ibn Mukhaimirah an Warrad bihada wa qala al-Hasan al-Jaddu ghinan. Al-Jaddu ghinan ya. Ini hadis yang keempat di bawah bab tentang zikir setelah salat ini, yang mana isinya adalah penjelasan tentang sebagian zikir yang dibaca oleh Nabi setelah selesai salam. Itu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang dia masukkan dalam surat. Jadi hadis ini adalah isinya surat yang dikirimkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma tentang hadis-hadis Nabi, bahwa Nabi SAW adalah mengucapkan di belakang setiap solat fardu fi duburi kulli salah, di dubur setiap solat fardu, maksudnya di belakang selesai, di belakang solat fardu apa yang dibaca oleh Nabi itu tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Kemudian bacaannya, tambahannya, Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu ya. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dia yang memiliki kerajaan dan dia memiliki pujian dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kamu beri. Ini luar biasa dalamnya kandungan ungkapan ini. Allahumma la mani'a lima a'taita. Bila engkau telah menetapkan untuk memberi, maka tidak akan ada yang bisa mengalihkan. Jangankan menghalangi, mengalihkan saja. Allah berikan, Allah tetapkan untuk memberi kepada si A, maka tidak ada satupun kekuatan yang mampu untuk mengalihkan ke si B. Ya. Ini yang ditegaskan oleh Nabi ketika mengajarkan iman kepada takdir kepada Abdullah bin Abbas. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusiba. Apa yang ditetapkan oleh Allah untukmu, maka akan tidak akan bergeser darimu, dan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah untukmu atasmu, maka tidak akan menimpamu. Sama dengan ini. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini lebih spesifik kepada rezeki, pemberian, anugerah, nikmat. Bila mana Allah telah menetapkan untuk memberi, maka tidak akan ada yang menghalangi. Yakin kita harus. Ya, harus yakin. Makanya kita tinggal berusaha. Apa yang ditetapkan oleh Allah rezeki dari rezeki untuk kita, maka tidak akan mungkin ada yang mengalihkannya dari kita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Ini kebalikannya. Dan tidak akan ada yang bisa memberi pada apa yang engkau tahan. Allah bila mana menahan, maka tidak akan ada yang mampu memberikan. Ya, untuk memberikan kepada orang yang Allah tahan rezeki darinya. Ya, ini keyakinan terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kemudian wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, di sini di ujung Al-Hasan Al-Hasan di sini Al-Hasan Al-Basri menafsirkan makna al-jaddu. Yang kata beliau di ujung hadis, al-jaddu adalah ghinan. Qala Al-Hasan al-jaddu ghina. Makna dari al-jadd itu adalah kekayaan. Ya, adalah kekayaan. Berarti wala yanfa'u dzal jaddi, dan tidaklah bermanfaat pemilik kekayaan, minka darimu al-jaddu kekayaannya. Sampai orang kaya pun, orang yang memiliki kekayaan, tidak akan berguna kekayaannya bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keburukan untuknya. Ya. Jadi seberapapun, sebanyak apapun kekayaannya, kekayaannya itu tidak akan berguna untuk menyelamatkan diri dari keputusan Allah, dari takdir Allah, dari siksa Allah, dari hukuman Allah. Ya. Ini yang ditegaskan oleh Nabi dalam bacaan zikir ini. Dan ini insyaAllah sudah kita hafal ya. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang harus dicatat, bahwa saya pribadi meneliti ya, riwayat-riwayat tentang zikir ini tidak ada tambahan yuhyi wa yumi. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Adapun dalam bacaan zikir-zikir di luar salat ada. Bahkan ketika zikir masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Bahkan ada tambahannya wa huwa hayyun la yamut, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, orang yang bacanya ketika hendak masuk pasar. Ya. Ini yang perlu dicatat, tidak ada yuhyi wa yumit. Kemudian tambahan Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian waqala Syu'bah, ini riwayat tentang makna al-jadd dalam ungkapan zikir tadi, yaitu kekayaan. Jadi orang yang kaya sekalipun hartanya, kekayaannya tidak berguna untuk melawan atau untuk menghalang-halangi keputusan Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, 4 hadis di bawah bab ini setelah kita baca seluruhnya, dan keseluruhan hadis tersebut membawa kita kepada kesimpulan yang dibuat oleh Imam Bukhari, bahwa ternyata setelah salat ada zikir. Bab az-zikri ba'da shalah. Kemudian ada catatan yang lain, yaitu disyariatkannya juga berzikir dengan suara yang diangkat. Ya. Walaupun jumhur para ulama atau sebagian para ulama juga mengatakan asal dari berzikir ini adalah dilirihkan suara untuk sendiri saja. Ya, untuk sendiri saja, dan ini pendapat yang lebih dikuatkan oleh para ulama. Sementara pernyataan Ibnu Abbas dengan mengangkat suara ini adalah terkadang, apalagi ada yang mengarahkan bahwa Nabi melakukannya untuk menunjukkan bahwa dia berzikir. Bahwa dia berzikir, dan ada lagi yang mengatakan bila mana dilakukan untuk mengajarkan, memperdengarkan apa yang dibaca dalam zikir tersebut kepada yang lain, dibenarkan. Dan tidak ada catatan yang mengarahkan untuk membacanya bersama-sama dengan satu suara, tidak ada. Mengeraskan benar, tetapi semuanya mengeraskan dengan bacaan masing-masing. Tetapi membaca dengan suara satu di bawah pimpinan, ini tidak ada dalil satu pun yang menunjukkan. Semua yang membawa membahas ini, dari orang-orang yang mengarahkan bahwa boleh berzikir bersama dengan satu suara, itu semuanya dalil umum. Bisa jadi ini salah satu yang dia bawakan dari dalilnya. Semua dalil umum bahwa bacaan mereka berzikir, kata-kata zikirnya ada ungkapan bersama, kemudian mereka semuanya berzikir, ini menunjukkan satu suara. Nah, semuanya berzikir tetapi bukan dengan satu suara masing-masing. Salah satu tandanya tadi Ibnu Abbas mendengar takbirnya Nabi, berarti yang lain membaca yang lain lagi. Nampak perbedaannya suara Nabi dengan suara yang lain. Kalau seandainya satu kata semuanya bertakbir, maka tidak akan mungkin terdengar oleh Ibnu Abbas suara Nabi bertakbir. Ini juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tidak dengan satu suara. Maka dengan itu selesai kita dari bab ini. Dan sekali lagi saya tekankan, bahwa yang disyariatkan, yang dituntun dalam oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang dipelajari setelah sholat adalah berzikir. Ya, setelah sholat adalah berzikir. Adapun berdoa tadi setelah kita rincikan, ya, semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam, dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halalkah bingkisan yang diberikan oleh seorang murid ketika seorang guru mengajar tahsin atau bahasa Arab di sekolah, di sebuah rumah ustaz, di sebuah rumah, ya, ustaz. Contoh bingkisannya seperti buah, kue dan lain-lain, bingkisannya diberikannya ketika guru mau pulang, ya, padahal guru sudah digaji, ya, setiap bulan. Jazakumullahu khairan. Perlu dipertanyakan lagi, apakah guru yang mengajar tahsin atau mengajar bahasa ini di rumah tersebut adalah guru privat, ya, guru privat yang dia diminta datang ke rumah kemudian diberi upah, maka apapun hadiah dibenarkan, ya, dibenarkan, karena berbuat baik dalam memberi, dalam membalas budi, membalas kebaikan orang, ini dituntun oleh agama. Ya, walaupun kita sudah tetapkan kesepakatan untuk menggajinya per bulan, tapi di celah-celah itu dalam setiap pertemuan kita berikan hadiah, berikan apa, tidak masalah, karena tidak ada kaitannya dengan menzalimi. Karena kalau ada nanti persaingan yang lain juga membayar, kalau di rumah itu berkumpul orang banyak dan semuanya membayar, nah kemudian penghuni rumah memberikan khusus kepada guru tersebut hadiah, buah-buahan atau yang lainnya ketika hendak pulang, dengan konsekuensi nanti ketika ujian dia berikan nilai khusus, ini yang tidak dibenarkan, seperti hadiah-hadiah guru di sekolah, ya. Sementara kalau guru privat silakan, ya, tidak ada persaingan, tidak ada kedzaliman dalam hal itu, berikan hadiah. Dan untuk menghindari juga makan hadiahnya atau buah-buahannya selama berada di sana, suguhkan kepada mereka, kepada guru, ya, ketika dia datang mengajar bingkisan, berikan dia minuman dan makanan atau buah-buahan, nanti kelebihannya suruh bawa, ya, bila mana yang dimaksud mengajar di rumah seperti itu, yaitu privat dan tidak lembaga, tidak ada nanti persaingan, tidak ada zalim-zalimi, tidak ada menahan hak dan memberikan yang tidak berhak, maka memberikan hadiah tidaklah mengapa, walaupun dia mendapatkan gaji setiap bulannya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalil berdoa pada salat sunnah adakah di Sahih Bukhari? Adakah dalil umum waktu mustajab berdoa di antara azan dan iqamah? Iya. Yang pertama tentang dalil berdoa ba'da salat sunat, secara khusus tidak ada. Secara khusus tidak ada, baik dalam Sahih Bukhari maupun dalam hadis-hadis yang lain, ya. Dan kita tadi mengatakan bahwa berdoa adalah perintah. Disuruh oleh Allah kita untuk berdoa, meminta kepadanya, dan ini bukti bahwa kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak berpunya, kita fakir dan kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi apa yang kita inginkan, karena Allah Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Mendengar, dan Allah ketika memberi, ya, tidak akan berkurang apapun yang dia miliki dari kekayaannya, ya. Dan doa adalah ibadah yang mulia, ibadah yang paling mulia. Ad-du'a huwal ibadah, berdoa adalah ibadah, menunjukkan bahwa dia punya kedudukan yang tinggi, ya. maka silakan berdoa kapanpun, dimanapun, dan tidak ditetapkan waktunya. Bila mana tidak pada waktunya kita tidak berdoa seperti sholat, ya seperti sholat fardu, ya tidak, waktunya kapan saja. Dan sangat dianjurkan berdoa ini setelah ibadah yang mulia atau setelah melakukan kebaikan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kemudian di surah Wadduha, ya, Asy-Syarh, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Setelah engkau selesai maka bersungguh-sungguhlah dalam berusaha dan kepada Tuhanmu kamu berharap. Ini doa. Ini setelah usaha, setelah berbuat sebab, ya, dalam dengan ibadah, dengan memuji-muji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah. Maka di antara yang dilakukan dari ketaatan adalah salat sunat, apalagi setelah selesai salat malam. Ya, silakan berdoa. Ya, silakan berdoa setelah selesai salat sunat. Dan bahkan setelah selesai salat sunat yang diapit oleh dua ibadah salat fardu. Salat di antara dua azan ini salat yang sunnah. Ya. Kemudian doa setelah dua azan, doa yang mustajab. Ya, seperti pertanyaan yang kedua, ya, apakah dalil umum waktu mustajab berdoa di antara dua azan dan iqamah? Bukan dalil umum, dalil khusus malah. Ya. Ya, ad-du'a bainal adzanaini saya lupa lafaznya. Bahwa Nabi SAW menganjurkan la yurad, tidak ditolak. Ya. Doa yang dilakukan setelah di antara dua azan tidak ditolak, menunjukkan bahwa tanda-tanda mustajab. Di samping setelah selesai salat sunat yang ada di antara dua azan kemudian dilakukan setelahnya berdoa, ini luar biasa. Ya. Ini adalah ibadah yang luar biasa, wallahu taala alam. Adapun berdoa setelah salat sunat, dalil menunjukkan bahwa harus dirutinkan tidak ada. Tetapi ini salah satu tempat yang baik untuk berdoa, itu setelah melakukan ibadah salat sunat, wallahu alam. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya, takbiratul intiqal, ucapan-ucapan takbir berpindah dari rukun ke rukun, dibaca ketika berpindah, bukan sudah sampai ke tempat yang kita berpindah kepadanya. Ya, seperti mau ruku, mau sujud, mau duduk di antara sujud dan mau sujud lagi, ini semuanya ketika berpindah. Dan yang perlu kita catat juga di sini, perbedakan antara memulai dengan sampai. Bedakan antara memulai dengan sampai. Ada orang yang memulainya sebelum sampai, tetapi nanti selesai takbirnya setelah sampai. Ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia memulai, mungkin memulainya ketika hampir tiba. Ini termasuk juga dibenarkan. Dia misalnya mau ruku, ketika badannya masih proses berpindah ke rukuk yang sebenarnya, dia sudah mulai takbir. Berarti dia pada tempatnya, pada waktunya dia mulai. Karena dia mulai agak terlambat, setelah sampai baru selesai. Apalagi orang takbir yang bacaannya agak dilamakan, dipanjangkan. Allahu Akbar, misalnya ya. Misalnya. Jadi ketika dia mulainya, ketika sudah pertengahan dan setelah selesai pertengahan dan menuju ke yang dituju, setelah sampai baru dia selesai takbir, maka ini dibenarkan. Karena dia bukan memulai setelah sampai. Yang bermasalah adalah memulai takbir setelah sampai. Dia setelah ruku, setelah posisi ruku dia mengatakan Allahu Akbar. Setelah posisi sujud dia mengatakan Allahu Akbar. Ini bukan takbir berpindah namanya. Bukan takbir berpindah, dia takbir ketika ruku, takbir ketika sujud. Enggak, dia takbir berpindah. Ini dua catatan yang perlu kita sampaikan sebelum menjawab. Bila mana keadaan imamnya seperti tadi, bukan seperti yang kita sampaikan tadi, tapi justru ketika dia rukuk baru dia takbir, ketika dia sampai sujud baru dia takbir, maka sah-sah saja kita berimaman dengan dia, karena memang dengan perbuatannya tidak merusak sholatnya atau tidak membatalkan sholatnya. Selama sholatnya tidak batal, maka berimamnya kita dengan dia juga tidak batal. Berimamnya kita dengan dia tidak batal, tetapi harus ada catatan bahwa kita harus ingatkan. Kita harus ingatkan dia bahwa para ulama menjelaskan. Ya, para ulama menjelaskan dan kandungan hadis juga mengarahkan bahwa takbir yang disyariatkan dalam salat itu adalah namanya takbir berpindah. Bukan takbir sampai di tujuan, tapi takbir berpindah. Kalau berpindah itu prosesnya adalah ketika proses berpindah. Ya. Ketika proses berpindah atau ketika dia sudah hendak berpindah, mulai nanti selesainya kapanpun juga tidak ada masalah. Karena mulainya, ini diingatkan. Adapun tentang pertanyaan apakah kita tetap berimaman dengan dia, jawabannya tetap berimaman dengan dia karena alasannya adalah sholatnya tetap sah. Selagi sholatnya sah, berimamannya kita dengan dia juga sah. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara atau adab membetulkan bacaan imam ketika membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah? Apakah makmum di saf ya, kedua atau ketiga boleh membetulkan bacaan imam jika tidak ada makmum lain yang membetulkan? Ya, siapa yang memiliki pengetahuan tentang kesalahannya silakan. Ya, bila mana ketika dia keliru, sebenarnya asal kaidahnya adalah yang di belakang imam. Makanya Nabi SAW sebelum yang tadi ya, kaidahnya adalah yang berada di belakang imam. Makanya Nabi SAW mengatakan liyalini minkum ulil ahlami wan nuha. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang berada di belakang saya langsung ya yang berada langsung di belakang saya di antara kalian adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan. Maksudnya tentang agama, tentang bacaan, tentang hukum sholat. Ya, ini tuntunannya. Bila mana yang berada di situ, ya, dari sisi hafalan juga tidak menghafal, tidak mengetahui apa kesalahan imam, maka siapapun di sab yang pertama punya hak untuk membenarkan. Bila mana yang di sab kedua memiliki ilmu tentang kesalahan imam, silakan. Ya, tidak ada ketentuan yang tegas ya untuk mengkhususkan orang yang di belakang imam itu saja. Ya, ketika yang di belakang imam tidak membenarkan, sementara yang di kiri dan kanan sab pertama itu ada yang tahu, lalu karena menyandarkan kepada yang di belakang imam, sementara yang di belakang imam tidak mengetahui kesalahan, bisa jadi walaupun dia hafal, ya tidak terlalu mendengar dengan seksama, sehingga yang mendengar di samping kiri atau kanan sab mengetahui, maka boleh mereka untuk membenarkan. Tidak ada ketuntunan yang tegas untuk mengkhususkan mereka untuk meluruskan bacaan imam. Wallahu a'lam. Ustaz, ana tadi sholat di masjid RJ, lalu ana ke masjid ini, bolehkah ana sholat suruk syukran? Yang pertama, kalau kita melihat tuntunan sholat suruk ini adalah paketnya adalah sholat di masjid tersebut, kemudian berada di masjid itu sampai terbit matahari, beribadah, berzikir, ya. Jalasa yadhkurullah, lalu dia melakukan sholat dua rakaat tersebut di masjid di mana dia sholat subuh berjamaah. Itu inilah paketnya. Bila mana kondisinya seperti tadi atau sholat di masjid yang lain, dimanapun dia, dan dia menuju masjid tertentu, di sana dia sampai suruk seperti majelis taklim yang kita lakukan ini, maka tidak ada baginya sholat suruk. Ya. Kalau kita membawa kepada konteks hadis tersebut, karena paketnya adalah barang siapa yang sholat di sebuah masjid kemudian dia duduk selesai, kemudian duduk di masjid tersebut berzikir, beribadah sampai terbit matahari, kemudian dia sholat dua rakaat, maka pahalanya seperti umrah, ya, seperti umrah sempurna. Ya, jadi paketnya seperti itu. Berdasarkan hadis tersebut, maka jawaban kita untuk pertanyaan tadi tidak masuk ke dalam konsep hadis kepada paket ibadah salat suruk yang dijelaskan oleh hadis itu. Dan jangan pula berkecil hati bila mana tidak bisa salat suruk, maka di waktu awal di waktu suruk tersebut adalah awal waktu duha. Ya, bila mana kita melakukannya juga, maka itu salat duha. Dan salat duha adalah salat yang disyariatkan dan disunahkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabillahi taufik. Ya. Mungkin itu pertanyaan yang silakan, Pak. Bisa kita? Oh. Iya, ada dalilnya hadis Nabi SAW, ya, bahwa di salah satu hadis suatu hari di salat subuh, selesai salat subuh Nabi SAW melihat seseorang yang salat setelah salat subuh. Dia selesai berjamaah dengan Nabi, kemudian dia salat lagi. Dan Nabi SAW bertanya, ah, sudah 4 rakaat salat subuh? Ya. Lalu beliau menjawab bahwa tadi saya tidak salat 2 rakaat sebelum subuh, maka saya lakukan setelahnya sebagai qadha. Dan Nabi SAW tidak mengingkari. Nabi SAW tidak mengingkari. Inilah dasar para ulama yang menjelaskan bolehnya mengqadha salat 2 rakaat sebelum subuh, karena ini salat yang utama yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik itu dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan musafir. Ya, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka bagi orang yang sudah melazimkan atau sudah merutinkan, ya, ketika terkadang ini kondisi kita memang tidak bisa kita pastikan, terkadang terhalangi, terkadang kita tidak sempat melakukannya, maka dibenarkan untuk mengqadanya setelah selesai salat subuh. Ini saja, mengqada. Ya. Bukan melakukan setiap hari. Ya. Setiap hari selesai salat subuh, dia salat 2 rakaat. Alasannya apa? 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini bukan qada namanya. Dia menetapkan salat 2 rakaat itu setelah subuh jadinya. Ya. Setiap hari, hampir setiap hari. Nah, ini tidak. Kalau yang tadi itu terkadang, dan ini kasus tertentu di mana dia merasa benar-benar kehilangan ketika dia tidak melakukan dan tidak sempat melakukannya, maka dia mengqadanya. Dan Nabi SAW membenarkan, dan ini termasuk sunnah takririyah, yaitu persetujuan Nabi menyetujui. Kalau seandainya tidak dibenarkan, maka Nabi akan menjelaskan, oh enggak boleh kamu lakukan ini. Ini tidak ada. Ya, tidak ada salat setelah subuh, maka jangan kamu lakukan. Jangan kamu lakukan. Dan ini tidak dilakukan atau tidak disampaikan oleh Nabi, dan Nabi hanya membiarkan, menunjukkan bahwa boleh mengqadha. Ya, boleh mengqadha salat subuh bila kita merutinkan dan ternyata suatu hari kita tidak sempat melakukannya atau terhalangi untuk melakukannya, sehingga kita boleh mengqadha melakukannya setelah salat subuh. Dan ini bukan rutinitas. Setiap pekan 1 kali harus ada. Nah, ini dirutinkan, ini dijadwalkan jadinya. Setiap pengajian Sahih Bukhari ada salat subuh dua rakaat subuh setelah salat subuh. Ini enggak kasus lagi namanya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Yang kita lihat dari hadis Tsauban dan hadis Aisyah adalah istighfar. Astaghfirullah. Nas jelas bahwa Nabi mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah. Ya. Dan istighfar ini bukan hanya segitu, ya. Istighfar bisa jadi dengan tambahan-tambahannya, tetapi setelah selesai salat hadisnya demikian. Ya. Adapun astaghfirullahal azim, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, bisa jadi diucapkan tetapi bukan bacaan zikir setelah salat. Mungkin misalnya kita beristighfar di sepertiga terakhir malam. Ya. Karena Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Istighfar di waktu sahur di sepertiga terakhir malam ini istighfar yang mulia. Boleh kita ucapkan dengan astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Adapun bacaan ini bacaan zikir yang dituntun setelah salat yang kita ketahui adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru Allahumma antas salam seperti dalam hadis Thauban dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Wallahu a'lam. Cukup pelajaran kita pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.